ada beberapa pokok yang perlu disampaikan. Yang pertama, yang seharusnya hal ini berhenti pada Allah dan terus hadir pada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمة الله، الله تبارك وتعالى بالفرمان في سورة التحريم آية 2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang telah beriman, siapa yang dimaksud? Al-mu'minuna wal-mu'minat, yang laki maupun yang perempuan, apakah itu suami atau istri, ayah atau anak sekalipun. Kalau mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu. Apa yang Allah inginkan dengan pemanggilan ini? Ini panggilan yang khas. An-nida'un khas. Panggilan yang istimewa bagi orang-orang yang telah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah ilah yang hak. Allah sebagai Tuhan penguasa alam semesta ini memanggil kita yang telah beriman kepadanya. Seharusnya kita membuka mata, telinga kita hendaknya dibuka selebar-lebarnya. Karena kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang penting dalam kehidupan ini. Allah hanya mengkhususkan untuk kita yang telah beriman kepadanya. Dengan panggilan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu pesan. Pesan yang sangat berharga sekali. Pesan yang menunjukkan kedudukan kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ayah yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya, dan kemudian keluarganya pun harus dijaga. Seorang ibu yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya, suami dengan anak-anaknya. Suami, istri, anak, orang tua, mereka yang telah beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu usaha yang bisa menjaga dan memelihara dirinya dan keluarga besarnya terkena siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala mulai perintahnya ini terlebih dahulu dengan diri kita. Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Kalau kita sebagai ayah, ayah terlebih dahulu. Sebelum kita memerintahkan, sebelum kita melakukan sesuatu kepada anak-anak kita, untuk anak-anak kita, maka hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Al-qudwah qabla da'wah. Al-qudwah qabla da'wah. Al-uswatul hasanah qabla da'wah. Kita harus memberikan contoh teladan terlebih dahulu sebelum kita memerintahkan orang lain. Kita harus melakukan usaha-usaha terlebih dahulu yang bisa menjauhkan diri kita dari siksa api neraka sebelum kita melakukan usaha ini kepada keluarga kita. Mulai dari diri kita. Quran kusakun. Tidak mungkin seorang ayah yang kata-katanya penuh dengan dusta mengharapkan anak-anaknya bisa berkata jujur. Tidak mungkin seorang ibu yang memiliki akhlak baik, akhlak yang buruk, mengharapkan anak-anak putrinya bisa berakhlak mulia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang miskin tidak memiliki harta bisa memberi sesuatu. Tidak mungkin. Segala sesuatu yang dimulai dari kita, dari kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita akan bisa menyelamatkan keluarga besar kita sebelum kita sanggup menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Asyarul maqwa. Sepuluh-puluh tempat. Tempat yang Allah sediakan untuk menyiksa manusia. Tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan sediakan bagi orang-orang kufar. Makan ta'zib sebagai tempat pembalasan akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah buat. Tidak bisa kita bersenang-senang di neraka jahanam. Tidak mungkin kita akan menikmati airnya, makanannya. Wanita-wanita tidak mungkin, tidak mungkin. Karena neraka jahanam bukanlah makanan dia, bukan. Neraka jahanam bukan tempat nikmat Allah, bukan. Tapi tempat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita dalam ayat ini diingatkan, jauhkan dirimu, jauhkan sejauh-jauhnya, pelihara dirimu, pelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan. Andal bahkan sahbih. Para ulama kita dari zaman sahabat sampai tabi'in tabi'ut tabi'in menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Addimuhum, allimuhum, kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Maknanya adalah ajarkanlah mereka setelah kalian mengajari diri kalian sendiri. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asyallah وَمُرُوا أَهْلِكُمْ بِالْذِكْرَ. Berbuatlah ketaatan dan jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ali bin Abi Thalib menjelaskan secara umum makna ayat ini. وَأَنْفُسَكُمْ, maknanya adalah ajarkan dirimu dan keluargamu dari apa-apa yang bisa menjauhkan dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, yang bisa memasukkan dirimu dan keluargamu ke dalam syurga. Sebesar-besar pengajaran untuk diri kita dan untuk keluarga kita adalah at-tauhid. Sebesar-besar pengajaran yang harus kita dahulukan untuk diri kita dan untuk keluarga kita adalah at-tauhid. Karena tauhid adalah sebesar-besar perkara yang akan memudahkan jalan kita semudah-mudahnya untuk kita masuk surga ya Allah SWT. Tidak ada satu golongan manusia yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Al-Qur'an wassalam bisa masuk ke surga di ghairi hisab, tanpa ada proses perhitungan wala azab, dan tidak ada siksaan sedikit pun kecuali adalah tauhid. Kecuali adalah tauhid yang akan membuka jalan bagi kita untuk bisa masuk surga mubasyarah secara langsung. Tidak ada kita diperiksa amal itu, tidak. Apalagi sampai terkena masunar, tersentuh api neraka, tidak. Kalau kita memahami tentang tauhid dan kemudian kita mengamalkan tauhid, tidak ada perkara yang paling besar memiliki keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW kecuali tauhid. Pasti disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi dan hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya kalian datang padaku misrabil ardi ila al-qabaya, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Alangkah banyaknya dosa itu. Dosa yang dibawa dengan Adam sebanyak sepenuh bumi, kalau dia bawa kepada Allah dalam keadaan summa la'itani la tusyrikillah, sedangkan engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak pernah berbuat syirik, engkau kembali kepadaku dalam kondisi dirimu sebagai muwahhid, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan persekutuan dengan syirik yang kecil apalagi yang besar, dengan syirik yang sedikit apalagi yang banyak, tidak. Kalau kalian datang kepadaku dalam keadaan tauhid akidahmu bersih, tauhidmu khalis, la ta'i tuka, aku akan datang kepada engkau bikrubil ard maghfiratan, dengan membawa ampunanku sepenuh bumi pula. Adakah keutamaan yang Allah janjikan yang melebihi kebesaran tauhid ini, keutamaan tauhid ini? Adakah jalan yang paling mudah, yang paling lapang bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah demikian mudah kecuali dengan daripada tauhid ini? Tidak. Oleh karena itu tauhid yang harus pertama kali diajarkan kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Persoalan yang pada zaman kita ini sudah tidak diketahui nilai dan harganya. Bahkan seorang penguasa negeri kita, apakah itu lurah atau camat, yang dia sudah menjadi tokoh pimpinan masyarakat, berarti yang dia pimpin bukan lagi dirinya, bukan lagi keluarganya, tapi juga lingkungan masyarakatnya. Tidak sanggup, mereka tidak sanggup untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan karena mereka tidak memahami dan tidak pernah mendapatkan pengajaran yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan seorang muslim ini, at-tauhid. Presiden negeri kita, mana ada yang terbebas daripada syirik? Dan bahkan belum jadi presiden, baru jadi calon presiden saja, mereka sudah jelas-jelas terang-terangan menampakkan perbuatan syirik. Ya? Sesaji disebar di sungai Transa, ya. Tujuannya untuk meminta berkah dari penguasa sungai itu supaya jalan menuju istana mulus. Penyembelihan kerbau bule, apalagi kalau mana kalau bukan tabarruk terhadap hewan itu. Kenapa yang bule? Supaya jalan menuju istana mulus. Minta petunjuk kepada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi tujuannya kalau bukan untuk sampai kepada istana. Perbuatan-perbuatan itu perbuatan syirik, tapi mereka tidak tahu. Tapi mereka tokoh, mereka pemimpin, bukan cuma dirinya, bukan cuma keluarganya, bukan cuma RW, tapi mereka sudah menjadi pemimpin satu kelurahan, pemimpin satu kecamatan, pemimpin satu provinsi, pemimpin negeri ini. Mereka tidak pernah mengetahui tentang tauhid itu apa. Tidak pernah mereka mengajarkan dirinya tauhid itu apa. Sehingga mereka nol. sama sekali tidak ngerti, tidak tahu nilai harga sebuah tauhid itu. Tidak ada satu pejabat di negeri kita, mulai dari pejabat yang paling rendah lurah sampai kepada presiden, kecuali mereka melakukan perbuatan syirik sebelum jadi pejabat dan setelah menjadi pejabat. Untuk pertahankan itu tidak mudah. Ya. Jabatan sudah dipegang, dia harus melakukan sesuatu dan umumnya adalah berbau syirik. Alimuhum, alimuhum musahum, wahlahum bitauhid. Ajari tauhid pada diri kita dulu. Bahwa tauhid itu punya nilai yang sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Kita ingin tahu berapa tinggi nilai sebuah tauhid yang digambarkan dengan nilai, dengan harta. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, saat penghuni neraka telah dimasukkan dalam neraka, Allah akan berbicara kepada salah satu mereka, "Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa mislaha." Hei penghuni neraka, kalau engkau memiliki dunia dengan seisinya, kemudian ditambah lagi dengan satu dunia, jadi dia memiliki dua dunia dengan apa yang ada dalam dunia itu, alangkah banyaknya nilainya, tidak bisa terhitung oleh kita. Seorang konglomerat saja dulu tahun berapa itu 100 miliar dia punya. Tidak tahu sekarang ukuran konglomerat itu berapa dia punya harta. Berapa banyak orang yang disebut konglomerat di Indonesia, belum lagi di dunia. Kalau dikumpulkan harta benda di dunia ini, tidak terhitung. Kata Allah, seandainya engkau penghuni neraka punya dunia dua dan semua harta yang ada di dalamnya, akunta muftadiyan biha, engkau telah menjadi orang yang kaya. Mau tidak engkau menebus dirimu supaya engkau terlepas dari siksa neraka ini? Apa kira-kira jawabnya? Fayaqulnam, tidak berpikir panjang lagi, karena neraka itu menyakitkan. Karena neraka itu menyakitkan fisik dan ruh kita. Tidak ada orang yang tersisa dalam neraka jahanam kemudian bisa bersenang-senang, tidak ada. Kecuali menangis, kecuali menderi, kecuali minta tolong, merasa, minta dibelas kasihan. Tidak ada. Oleh karena itu, apapun yang mereka miliki, kata Allah, sekalipun dunia seisinya ditambah dengan seperti itu, pasti mereka akan mau rela ikhlas menebus dirinya supaya terbebas dari sisaan Allah. Adakah kita menyadari bahwa apa yang Allah ingin sebutkan, inilah nilai harga tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Qad aradtu minka ahwan." Sesungguhnya dulu ketika engkau masih hidup di dunia, aku tidak minta yang semahal ini, yang sebanyak ini. Yang aku minta adalah la tusyrik bi. Jangan engkau sekutukan aku, itu saja. Tauhidlah. Tauhid itu kalau diukur dengan apa yang ingin dilakukan oleh penghuni neraka itu, menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang sangat mahal dan sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jangan kita gadaikan, jangan kita tukar dengan nilai dunia yang sedikit sekali. Apa itu jabatan lurah, apa itu jabatan camat, apa itu jabatan presiden? Kalau ternyata kita harus menggadaikan tauhid yang nilai jauh lebih besar, jauh lebih bernilai daripada itu. Apalagi hanya untuk buka warteg, harus datang kepada dukun minta penglaris. Ternyata sudah buka berapa bulan, masih rugi, tidak kembali untung. Ya. Kemudian dia masih tidak puas. Ya. Ada undangan ziarah kubur ke kuburan keramat, kemudian dia ikut. Apa katanya? Saya ingin coba lagi, dan saya akan berusaha. Siapa tahu penghuni kubur bisa membuat usaha khusus. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak sabar menahan penyakitnya. Ya. Sakit yang dilihat hanya sisi gelapnya saja. Menyakiti fisik, mengurangi harta. Membatasi ruang gerak dan waktu. Membuat makan tidak nikmat. Padahal kalau sakit kita lihat dari sisi positifnya, orang yang sakit diuji oleh Allah SWT. Dia sedang diuji. Allah akan berikan ganjaran pahala untuk dia kalau dia sabar. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada seorang yang didatangkan musibah bertubi-tubi. Silih berganti datang musibah dan marah kepadanya. Tapi dia sabar. Sampai kemudian dikatakan oleh Nabi, dia datang kepada Allah, walidallahu khati'atun. Tidak ada satu dosanya pun. Satu dosanya pun tidak ada. Kemana? Kemana? Dihapuskan dengan kesabaran. Tapi lihat fenomena yang terjadi terhadap kaum muslimin. Mungkin kita mungkin salah satunya wajah zambilah. Tidak sabar menghadapi musibah Allah. Ingin cepat terangkat penyakit itu. Sekalipun harus berobat dengan bantuan jin. Sekalipun harus berobat kepada dukun-dukun yang nyamar-nyamar ustaz. Nyamar-nyamar orang alim dan soleh. Sekalipun pengobatannya kita ketahui, itu dengan meminta bantuan jin atau dengan perantara batu-batu yang diagungkan seperti batu ponari. Meyakini batu sebagai penyembuh syirik. Nah, tapi lagi-lagi datang pembela dari mereka-mereka itu. Yang penting kan sembuh. Yang penting kan sembuh. Yang penting kan sukses. Yang penting kan jadi. Nah, yang penting kan. Sekalipun Anda kehilangan tauhidnya, tidak peduli. Sekalipun Anda kehilangan suami yang paling berharga, tidak masalah. Siapa dulu? Kita. Siapa itu? Yang masih meremehkan tentang kedudukan tauhid dan nilainya. Kalau kita masih belum puas dengan penjelasan ini, saya sebutkan kisah tentang Suhaib, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika dia dicegah dihalangi oleh para tokoh Quraisy untuk hijrah dengan membawa harta bendanya. Tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, "Hei Suhaib, dulu kau datang kepada aku dalam keadaan kian miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian kau bermitra kerja denganku, dengan kami. Sampai kita menjadi pengusaha yang sukses. Engkau sekarang sudah menjadi orang kaya. Hartamu semakin banyak. Bahkan engkau termasuk yang paling kaya. Sekarang engkau enak-enak saja ingin membawa hartamu bersama dengan dirimu pergi ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Engkau tinggalkan kami." Tidak semudah itu Suhaib. Tidak mungkin itu akan terjadi wahai Suhaib. Suhaib saat itu merasa jiwanya terancam. Kemungkinan dia akan bisa batal hijrah, bergabung dengan Nabi telah menyelamatkan Islamnya, menyelamatkan akidah tauhidnya. Dia akan hidup di tengah-tengah negeri kafir. Apa yang dilakukan Suhaib? Menghadapi dua pilihan. Berkata Suhaib kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku tinggalkan saja semua harta bendaku, engkau kan, kalian kan menyoroti soal hartaku. Engkau nyebut-nyebut aku dulu datang kepada kalian itu dalam keadaan miskin. Engkau ingin hartaku? Engkau ingin semua hartaku? Faqalu na'am." Mereka mengatakan iya. Kalau begitu, fa inni qad ja'altu lakum nar. Kalau demikian masalahnya, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku rela meninggalkan semua harta bendaku untuk kalian. Yang penting adalah kalian jangan menghalang-halangi diriku dan apa yang ada di dalam dadaku. Biarkan aku pergi. Suhaib dibiarkan berjalan menuju kota Madinah tanpa membawa harta satu sen pun. Yang dibawa adalah pakaian di badannya dan sesuatu yang paling bernilai di dalam dadanya, atau sudah paham berapa ketinggian nilai tauhid itu. Hingga salafuna salih rela meninggalkan, mengorbankan semua apa yang mereka miliki, yang penting adalah tauhidnya. kita nanti. Ya, karena kita tidak memahami. Oleh karena itu, alimuhum, ajari diri kalian, ajari mereka, keluarga kalian. Yang pertama, ilmu yang harus didahulukan dalam tauhid. Karena tauhid adalah ilmu yang paling mudah untuk kita ya, diamalkan, kemudian terbuka jalan yang lebar agar kita bisa masuk surga secara langsung, bahkan tanpa ada pemeriksaan, apalagi sampai tersisa dalam prosesnya. Bagi suami-suami kita ini, kita sebagai suami harus periksa, ada tidak istri-istri kita yang masih menyimpan gunting di balik bantalnya? Apakah ketika istri kita sudah melahirkan, masih adakah gunting jarum yang ditanam bersama dengan ari-arinya? Istri-istri juga jangan cuma tersenyum aja ya. Tanya sama suaminya, apa masih nyimpan keris tidak? Masih nyimpan jimat-jimat tidak? Harus dipersihkan kehidupan kaum muslim itu dari tauhid ini. Orang tua kita, ayah ibu kita, jangan cuma kita ingin menyelamatkan diri kita. Saya melihat ada seorang dari kita yang hanya mampu untuk menyelamatkan dirinya saja, sementara orang tuanya dibiarkan di kampung, sementara di depan rumahnya ada babi dikeramatkan. Yang masyarakat itu menyebabkan kuburan, menyebabkan batu itu. Belum lagi kita ini yang punya orang tua, ibu kita yang masih ikut taklim-taklim, yang sering kali ada apa itu kegiatan ziarah kubur para wali dan sunan-sunan. Kita biarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tauhid, baru kita lihat dosa-dosa ya, atau ilmu yang lebih penting tadi di bawah itu. Yaitu semua hal yang berkaitan dengan atau cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tauhid dengan lawannya harus dipelajari. Ketaatan kepada Allah dan Rasul, ibadahnya juga dipelajari bersama dengan lawan-lawan yang membatalkan dan yang merusaknya, seperti bid'ah dan munkar. Karena kebenaran itu akan semakin nampak dan semakin jelas apabila kita mengetahui lawannya. Jadi adid lawan itu akan semakin memperjelas ya, siapa kebenaran itu. Jadi kebenaran itu akan nampak apabila kita mengetahui kebatilan. Dan para ulama kita mengatakan, man la ya'rifu syarr yusifu ala qa'ihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam. Jadi pelajari tauhid dan semua ketaatan kepada Allah, dan kemudian pelajari juga syirik dan lawan-lawan daripada ya, ketaatan kepada Allah, seperti bid'ah, seperti pembatal-pembatal ya, seperti juga perusak-perusak. Barangkali ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini sebagai pengganti Ustaz kita rahmatullah ta'ala yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakit beliau dan disegerakan kesembuhan. Baik, beliau bisa ngajar tadi. Ada pertanyaan? Oh ini. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin negeri kita yang tadi saya sudah jelaskan, mereka mendapatkan kekuasaan, di antara jalannya adalah jalan syirik. Apakah masih ada kewajiban? Masih tetapkah ada kewajiban menteri kita untuk mencari? Tentu. Karena penguasa negeri kita melakukan syirik, sudahkah ya ada seorang ulama dai yang menegakkan hujah terhadapnya? Apa kita sudah memastikan bahwasanya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dia sudah ketahui bisa membatalkan keislamannya, menghilangkan imannya? Saya khusnudzan bahwa itu belum ada dan belum dilakukan oleh seorang pun. Jadi harus ada dakwah dulu, kita melakukan pengingkaran, sebelum kita menetapkan hukum-hukum, maka harus ditegakkan terlebih dahulu dakwah, nasihat. Ya. Jadi husnuzan kita adalah masih belum tegak hujjah. Kalaupun sudah tegak, masih belum paham. Masih belum paham. Jadi masih membutuhkan waktu sampai betul-betul yakin bahwa seseorang yang kita taati ini sudah kufur, sudah menjadi kafir. Kalau sudah menjadi kafir, baru saat itu sudah tidak ada lagi ketaatan. Ya. Karena Rasulullah SAW mengizinkan atau membolehkan ya, kita mentaati penguasa itu sampai sebelum mereka menampakkan kufuran bawahan, itu kekufuran yang nyata. Seperti umpama di melakukan syirik besar, ya. Jadi pentapan syirik besar juga harus tadi sudah harus ada nasihat, sudah dakwah dulu, kemudian ya, artinya dan kita menetapkan penguasa negeri kita yang melakukan kesyirikan itu langsung usrik, langsung kafir, murtad, ya. Ada syarat-syarat untuk mengkafirkan seseorang itu, dan itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ya. Selama belum menampakkan kekufurannya, maka wajib taat. Seperti meninggalkan salat terang-terangan, ya, kemudian mengatakan bahwa salat itu tidak wajib. Nah, yang seperti itu kufur bawahan. Ya. Nah, kalau yang sekarang kita lihat kan masih menunjukkan keislamannya kan begitu. Ya. Nah, jadi harus disampaikan nasihat ini kepada tadi orang-orang yang layak untuk memberikan nasihat kepada penguasa negeri. Jadi wajib tetap tunduk dan patuh selama penguasa negeri kita tidak menunjukkan kekafiran yang nyata. Ya. Selain syirik ada dua dosa lain yang banyak dilakukan oleh kita, seperti riba dan ghibah. Bagaimana cara melihara diri dari api neraka apabila kami masih memakan riba? Kami masih makan riba. Berarti menyadari bahwa yang kita makan adalah riba, dan riba itu haram. Yang dimakan adalah uang haram. Kemudian istri kita suapi dengan makanan yang haram. Anak kita pun demikian. Orang tua, ibu yang kita cintai, ayah yang kita cintai, kita jejeli, suapi dengan sesuatu yang haram. Alangkah jahatnya ya, seorang anak terhadap keluarganya kalau dia melakukan perbuatan seperti itu. Ya Allah perintahkan dan Tuhan pusatku jaga diri kita. Dan kita pun bukan kita menjadi justru pendorong mereka, penyebab kita masuk nerakanya mereka. Kalau memang kita mengetahui bahwa perbuatan yang kita makan adalah haram, maka kita harus tinggalkan itu dan kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ya, kalau kita mampu untuk bisa meninggalkan itu dan tidak mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Kalau di rumah ada usaha, ya, rumah sudah punya, ya kan? Artinya kita punya tempat yang menghasilkan. Kemudian kita masih bekerja tempat yang haram. Ini berdosa. Tiap hari berdosa seperti itu. Karena dia sebetulnya sudah wajib keluar. Tapi bagi orang-orang yang kalau dia keluar, kemudian akan datang mudharat yang jauh lebih besar. Seperti mungkin dia akan kehilangan rumahnya karena disita, atau mungkin anak-anaknya mungkin drop out sekolah. Ya, atau mungkin dia dikejar-kejar karena banyak utangnya, ya, kemudian bisa menimbulkan kepusingan, stres, depresi, ya, berujung dengan kegilaan. Ya. Ini kita maksud dengan tadi, motor yang jauh lebih besar itu. Ya. Jadi mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar, maka para ulama membolehkan untuk bertahan, ya, tapi sebatas. Jadi cukup untuk makan sekejap itu. Jadi jangan poya-poya. Jadi jangan ya menikmati seluruhan. Kalau tak betul-betul diketahui ya, dihukumi bahwa itu perbuatan riba. Kalau di bank ini sudah ada syariahnya, berusaha untuk pindah ke divisi syariah. Sudah ada ya? Sudah ada? Sudah penuh? Sudah penuh yang dari tempat ya? Suruh buka cabang lagi. Buka cabang lagi. Ya, yang penting ada ikhtiar dulu. Ikhtiar. Ya, bagaimana cara bertobat dari ghibah? Karena ghibah ini zikru akhwa kama yafrah. Jadi menyebut tentang saudara kita apa yang dia tidak suka, itu ghibah namanya. Ya. Kalau saudara kita mendengar apa yang kita bicarakan itu dia marah, dia tidak suka, berarti perkataan kita sudah ghibah. Dan ghibah itu dosa besar. Dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan. Dosa besar. Ya. Karena ghibah ini akan terkena ancaman siksa, siksa neraka jahanam. Itu menunjukkan bahwa itu dosa besar. Jadi karena yang dizalimi adalah hak saudara kita, hormat saudara kita, maka wajib untuk minta maaf kepada saudara kita yang kita ghibahi terlebih dahulu. Tobat kita kepada Allah tidak diterima selama saudara kita itu tidak memaafkan atas perkataan ghibah kita itu. Kalau dengan syarat kalau kita ceritakan, mas, tadi saya yang ghibahi Anda. Ya. Dia tidak marah dan tidak menimbulkan ya, konflik yang jauh besar. Tapi kalau justru kita terang-terangan, malah dia suudzon, malah dia balas dendam, kemudian malah menimbulkan ya, permusuhan yang lebih sengit dari itu, maka jangan diceritakan. Tapi cukuplah kita minta ampun kepada Allah dan mendoakan kebaikan atau pengampunan untuk dia. Ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah, kita datang ke kuburan, ya, ke makam, makam umum tentu, makam umum, ya, karena makam keluarga itu sebenarnya tidak ada, apalagi makam pribadi itu tidak ada, itu. Makam itu umum, ya, umum. Jadi siapapun bisa masuk ke sana. Datang ke sana, kemudian ya masuk ke pintunya itu lewat pintu ya, lewat pintu tentunya dengan baca doa, doa keselamatan untuk ahli kubur, dan kemudian kita berhadapan dengan kubur yang kita tuju siapa? Kubur keluarga kita. Kemudian arahkan pandangan kita ke arah kiblat, menghadap kiblat, dan kemudian berdoa. Jadi kalau bawa kiblat di sana, ini kuburnya, kita menghadap sana ke kiblat. Ya, tapi kalau kiblat ke sana, ya ini kuburnya, maka kita harus kemari, ya, kemari. Atau kita sana, walaupun kuburnya di belakang tidak masalah. Ya, jadi menghadap kubur, melihat kubur orang yang tadi masuk dalam kubur kita itu maksudnya supaya kekhusyuan, ya kan, dan kemudian ta'alluq kaitan doa kita dengan untuk ahli kubur kalau kita ini itu tadi, ya itu lebih bermakna begitu maksudnya, ya. Jadi mungkin kalau melihat kubur itu lebih khusyuk dan ya. Beda kalau kita jauh dari kubur, jarang kita ingat. Siapa yang masih ingat juga ayah ibunya sudah meninggal dunia, ya? Tidak, karena kita tidak melihat kuburnya. Tapi melihat kubur itu akan mengingatkan juga, ya. Mengingatkan orang yang sudah meninggal dunia dan juga mengingatkan kita akan mati seperti mereka. Jadi itu akan tadi menumbuhkan kekhusyuan, ya. Jadi cara membacanya baca doa dimulai dari alhamdulillah, ya kan, pujian pada Allah, salawat, kemudian berdoa, ya. Dan tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada, dan ya, dan tidak perlu harus bayar sewa tukang doa, tidak perlu, ya, tidak perlu, ya. Bahkan kebanyakan mereka itu justru malah banyak menyalahi hukum sunnah, ya. Ya, berdoa sendiri, berdoa kan mudah, siapapun dengan bisa berdoa. Bisa berdoa, mudah berdoa enggak? Ada yang kesulitan berdoa? Hah? Ada enggak yang sedang berdoa sekarang? Nah, ada juga semua bisa, ya. Ngapain harus bayar-bayar itu? Enggak usah pak, ya. Mungkin dia menawarkan jasanya, enggak usah, ya kan, ini kasih uang kan sudah, ya. Sudah. Atas nama ahli kubur enggak apa-apa. Ini 400 ribu, ya kan, atas nama ayah saya, ya. Udah biar kami yang mendoakan. Ya, apa anak berdoa untuk orang tuanya itu lebih tulus begitu. Ya, kalau ditukar doa ini berdoa lil fulus, bukan lil fulus. Lil fulus untuk kuat. Ya, kalau anak ikhlas. Ajaran para wali dulu, ya, tentu karena banyak tadi zuluk wal ahwal ini situasi-kondisi yang harus dilihat, ya, dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dakwah, maka mereka kemudian melakukan tadi, jadi pengambilan contoh seperti wayang, ya, seperti juga apa itu, ya, tahlilan dan lain sebagainya, ya. Sementara mereka disebut wali ini tidak identik dengan ulama. Wali itu belum tentu ulama. Karena wali itu umum sekali. Wali itu satu cuma dua, iman dan takwa saja. Iman dan taat itu sudah jadi wali. Ya. Tapi syarat ilmu tidak. Oleh karena itu wali itu belum tentu ulama. Oleh karena itu ketika mereka banyak melakukan tadi syubhat-syubhat yang sekarang masih tertinggal, ya kan? Menjadi wajib bagi kita ini, ya, kita wajib untuk bersihkan kalau memang itu tidak sesuai dengan syarat, ya, seperti karena tahlil, kemudian apalagi itu, ya, dakwah itu dengan drama, dengan wayang dan sebagainya, ya, mereka tidak paham itu, tidak paham, ya, karena ilmu yang terbatas gitu, apalagi penyebaran ilmu itu pada saat itu kan terbatas sekali karena memang untuk bisa mulai sama ketemu dengan ulama-ulama negeri-negeri Islam itu sangat sulit karena jauhnya tanah Jawa dengan Mekah Madinah saat itu. Ya, berbeda dengan sekarang. Ya, sekarang para ulama sudah banyak sekali. Jadi dakwah dengan drama, dengan film, dengan sinetron ini tidak diperbolehkan. Dengan musik tidak diperbolehkan. Ya, dengan wayang, dengan tahlil dan sebagainya tidak diperbolehkan. Ya. Apakah ajaran tauhid sekarang dengan ajaran tauhid semasa Nabi sebelum sama? Tentu sama. Dari tauhidnya Nabi Adam sampai tauhidnya Nabi kita Muhammad itu sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimut din wa la tafarraqu fi. Tegakkan agama, maksud dengan agama itu adalah usulnya yaitu tauhid akidah. Wa la tafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah. Yang dimaksud adalah urusan akidah tidak boleh ada perbedaan. Maka ketika Nabi Isa dituduh telah mengajarkan Trinitas, maka ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Mereka telah memutuskan mata rantai silsilah nubuah kenabian. Tidak mungkin. Ya? Aqimuddin wa la tafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Jadi silsilah nubuah dalam masalah tauhid itu tidak terputus mata rantainya. Tidak. Tapi dalam masalah syariat, masalah hukum, itu bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan perkembangan umat yang hidup pada zaman itu. Ya, jadi sama persis. Hanya saja pada zaman Nabi kita Muhammad SAW itu tauhidnya itu lebih detail gitu. Jadi sudah sangat rinci sekali. Apalagi setelah dipaparkan, dijelaskan, diuraikan oleh para ulama itu semakin jelas. Jadi yang kecil-kecil sampai urusan lalat kalau dijadikan sesaji untuk berhala, ya, hukumnya itu diketahui. Padahal itu perkara yang kecil, ya, perkara yang kecil. Salat tarawih yang disunatkan Nabi 11 plus 10 atau 23 plus 10 yang dilakukan oleh Nabi 11, ya, plus 10 yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i 23 berdasarkan ketetapan sunnah qauliyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Imam Malik 36 juga termasuk sunnah Nabi yaitu sunnah qauliyah, ya. Sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah. Jadi bilangan berapa 11 23 36 ini semuanya di atas sunnah. Di atas sunnah, ya. Bagi yang ingin menetapi 11, maka dia telah sesuai dengan sunnah fi'liyah Nabi. Barang siapa melakukan 23, dia telah sesuai dengan sunnah qauliyah Nabi. Ya. Saya melihat tidak ada yang keluar dari sunnah Nabi. Ya. mungkinkah kita akan menuduh dan merendahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik? Ya, dua imam besar. Sementara masalah salat tarawih adalah masalah yang zahir, masalah yang jelas, nampak, dan itu sudah merupakan salat yang terwarisi, salat yang dilakukan dari zaman ke zaman. Mungkinkah Imam Malik, Imam Syafi'i buta dalam masalah ini? Ya. Bukan mereka, imam kita yang buta, kita yang buta. Bukan mereka yang tidak tahu, kitanya tidak paham. Ya. Kita belum menguasai kaidah ilmu usul fiqh. Belum kita mengetahui tentang kaidah-kaidah ilmu hadis. Tapi kita sudah tadi mentarkan hukum hanya lantaran kita membaca hadis secara zahir. Al-Imam Ahmad mengatakan, aku lebih mencintai seorang yang hafal hadis bersamaan dengan itu dia paham hadis itu. Jadi jangan cepat terburu menghukumi hanya beralasan dengan zahir hadis. Karena hadis itu ada istidlal ya, binis batin zahir, ada istidlal binis batin fik. Jadi ada zahir hadis, ada fikih hadis. Contoh yang paling bagus adalah sabda Nabi yang begitu terang ya, bagaikan matahari siap bolong itu tentang janganlah kalian salat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu perkataan Nabi begitu jelas saja itu masih menimbulkan multi tafsir. Ada dua penafsiran. Ya. Sebagian itu salat penajaran, sebagian salat di perkampungan itu pada kol perkataan Nabi yang begitu jelas sekali. Ya. Saya saja yang bukan orang Arab ini paham itu maksudnya adalah kita tidak boleh salat di tengah perjalanan, tapi harus sampai dulu ke perkampungan itu. Ternyata para sahabat sebagian tersalat tengah jalan dan perbuatan mereka lain Andi pun Nabi Rasul tidak mencela mereka. Ya. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru melihat zahir hadis seperti itu, meninggalkan fikih pemahaman hadisnya. Ya. Jadi hanya tekstual, kontekstualnya ditinggalkan. Ya. Ini yang berbahaya. Ini yang tadi. Ini masalah hukum. Hukum kalau sudah ditetapkan, kalau tidak tepat, bid'ah, ya, berdosa. Ya. Ini satu penetapan yang tidak boleh kita tergesa-gesa. Dan kita harus lihat dulu, ya kan, sabar, lihat apa para ulama, ya. Jadi kenapa Masjidil Haram di sana ada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di sana ada Syekh Abdul Aziz bin Baz? Kenapa 23? Kenapa 23? Itu pertanyaannya. Apa dua ulama kita ini tidak sanggup mengingkari perbuatan itu? Ya. Sementara seluruh kaum muslimin di dunia, ya, di mana-mana itu mengikuti atau mengambil fatwa dari dua imam kita, dua ulama kita. Ya. Tapi sementara kaum muslimin di Makkah Madinah Haram masih 23. Itu menunjukkan bahwa mereka punya dalil, gitu, punya dalilnya. Jadi ini sikap tolerannya. Jadi berlapang dada dalam persoalan hukum ibadah yang masih memiliki dalil apakah fi'liyah atau qauliyah, ini tidak boleh dipertajam, ya kan? Dan tidak boleh kita menganggap bahwa kita yang paling benar. Sebaiknya untuk wanita dilakukan di rumah, sedangkan untuk laki-laki sebaiknya di masjid. Artinya tingkat afdholiyahnya, walaupun di rumah atau di masjid sama-sama memiliki keutamaan. Jadi untuk wanita lebih afdol di rumah, tapi kalau di masjid juga ada keutamaannya. Saya ingin jelaskan di rumah atau di masjid sama-sama ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Kalau di masjid keutamaannya, kata Nabi, barang siapa yang sholat bersama imam maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Itu keutamaannya, sama dengan sholat semalam suntuk. Kalau di rumah, ya di rumah, pertama dari sisi tempat rumah itu lebih utama, kata Nabi, wa buyutuhunna khairulahunna, rumah mereka lebih utama untuk mereka, sisi tempat. Kemudian kalau wanita ini sholat berjamaah bersama dengan mungkin ada ibu, ada anak perempuannya, maka dia pun mendapat tadi keutamaan sholat malam suntuk karena berjamaah bersama imam, ya, bersama imam. Diutamakan sendiri atau berjamaah? Tentu berjamaah, karena Rasulullah telah mencontohkan itu baik di awal-awal malam Ramadan ataupun di akhir-akhir Ramadan. Rasulullah mencontohkan dengan